ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua begitu banyak kenikmatan, sehingga di pagi hari ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Para pemirsa Niaga TV, apa kabar di kesempatan pagi hari ini? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk istiqamah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, sebagaimana biasa, kita melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik pertemuan ke-109, edisi khusus membahas bab tentang as-siyam atau puasa. Kita sudah sampai kepada perkataan beliau, di mana beliau berkata, wala yajibu shaumu ramadhana illa bi ru'yatil hilal. Tidak wajib puasa Ramadan kecuali setelah adanya ru'yatul hilal. Jadi puasa Ramadan itu ditentukan atau ditetapkan dengan ru'yatul hilal. Hilal artinya bulan sabit, bulan muda yang menandai awal bulan di dalam perhitungan Hijriyah. Ya, jadi menetapkan awal Ramadan itu, kata beliau, adalah biru'yatil hilal, dengan ru'yah, pemantauan atau observasi hilal. Fa'in gumma, apabila hilal itu tidak terlihat, wajabastikmalu sya'bana thalathin, maka wajib bagi umat Islam menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Kalau ru'yah terlihat hilalnya, maka bulan sebelumnya hanya 29. Esok harinya tanggal 1. Tetapi kalau hilalnya tidak terlihat, maka bulan Sya'bannya kita genapkan menjadi 30 hari. Dan lusa baru tanggal 1 Ramadan. Hal ini berdasarkan hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari, begitupun Imam Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah dengan melihat hilal, berbukalah, beridul fitrilah kalian dengan melihat hilal. Fa in gubbiya alaikum fa akmilu iddata sya'bana thalathin. Akan tetapi jika hilal itu tidak terlihat, maka sempurnakanlah oleh kalian bilangan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Karena kalender Islam minimal 29, maksimal 30. Artinya dilakukan pemantauan hilal itu di tanggal 29. Jika terlihat, maka esok harinya tanggal 1. Jika tidak terlihat, maka bulan sebelumnya kita genapkan, bulan itu kita genapkan jadi 30 hari. Artinya kalau ru'yah dilakukan di akhir bulan Sya'ban, maka Sya'bannya kita genapkan menjadi 30 hari dalam kondisi hilal tidak terlihat. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Tsumma yasumun." Setelah itu ya berpuasa. Kalau sudah hari digenapkan menjadi 30 hari, esok harinya otomatis adalah tanggal 1 Ramadan. Dalam kondisi ini hilal tidak terlihat. Fa in ru'ya naharan fa huwa lil lailatil mustaqbalah. Apabila ternyata hilal itu terlihat di siang hari. Ya. Jadi misal tanggal 29 sudah dilakukan observasi pemantauan hilal. Keputusannya tidak terlihat. Maka Syaban digenapkan menjadi 30 hari. Esok harinya di tanggal 30 Syaban pagi atau siang kita melihat hilalnya kelihatan. Ini kan hilal Ramadan, ya. Hilal Ramadan. Pertanyaan, apakah itu artinya hari itu adalah tanggal 1 Ramadan? Kata beliau, tidak. Fahuwa lillailatil mustaqbalah. Itu adalah untuk hari esok. Ya, untuk malam besoknya. Ya. Hal ini berdasarkan sebuah riwayat dari Umar radhiyallahu ta'ala an. Hadisnya diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan juga Al-Baihaqi. Dikatakan innal ahillata ba'duha a'zamu min ba'din. Namanya hilal itu sebagiannya lebih besar dari sebagiannya. Fa idza ra'aitumul hilala min awwalin nahara min awwalin nahari fala tuftiru. Apabila kalian melihat hilal di awal hari, maka janganlah kalian berbuka. Hatta yashhadu syahidani annahuma ra'ayahu bil amsi. Kecuali kalau ada dua orang yang mengaku bahwa hilal yang terlihat di siang hari itu sebenarnya sudah terlihat dari kemarin. Tapi kalau tidak ada persaksian bahwa hilal yang terlihat di tanggal 30 itu di siang hari adalah hilal Ramadan, maka kita katakan itu adalah untuk hari esok, bukan untuk hari tersebut. Kemudian dikatakan Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, wa in ru'ya fi baladin duna balad. Apabila hilal itu terlihat di dalam satu negeri, tetapi tidak terlihat di negeri yang lain. Ini bagaimana ini? Misalnya di Makassar terlihat, tapi di Jawa tidak terlihat. Di NTB terlihat, tapi di Sumatera tidak terlihat. Itu bagaimana? Wa in ru'ya fi baladin duna balad. Apabila hilal itu terlihat, terpantau di satu tempat, di satu negeri, tapi di tempat yang lain tidak terlihat. Apa yang harus dilakukan? Maka di sini Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, fa in taqaraba ammal hukm. Apabila dua negeri tersebut di mana di satu tempat terlihat, di tempat yang lain tidak terlihat, apabila taqaraba mereka saling berdekatan, amma al hukmu, maka hukumnya global. Ya, hukumnya global. Artinya global, baik negeri yang terlihat, tentunya kalau terlihat jelas, ataupun yang tidak terlihat, apabila mereka taqaraba, memiliki kedekatan, maka mereka berlaku atas mereka semua hukum terlihatnya hilal tersebut. Jadi kita termasuk luas, Indonesia negara yang sangat luas, ada Sabang sampai Merauke misalnya. Kalau dari di Sabang terlihat, di Merauke tidak terlihat, ya sudah semuanya berpuasa. Apalagi wilayah yang luas ini dikuasai oleh satu pemerintahan. Yang repot kalau memiliki beberapa pemerintahan. Ya seperti kita dengan misalnya negara-negara tetangga. Ada Malaysia, ada Singapura, ada Brunei Darussalam. Padahal kita satu wilayah. Ya, satu rangkaian. Tetapi karena kita berbeda administrasi pemerintahan, itu tidak bisa kita memaksa mereka mengikuti kita. Atau kita pun tidak bisa dipaksa mengikuti mereka. Tapi karena dari Sabang sampai Merauke itu, ya apa namanya, memiliki satu administrasi pemerintahan, yaitu NKRI namanya ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka ketika terlihat di beberapa tempat, maka itu diumumkan sebagai satu apa dasar untuk pemerintah menetapkan misalnya tanggal 1 Ramadan esok harinya. Itu kata beliau intaqaraba, ya, kalau negeri-negeri itu saling berdekatan. Wa illa fala. Tapi kalau negeri-negeri itu saling berjauhan, tidak saling berdekatan, maka tidak. Artinya setiap negeri melakukan ru'yatul hilal masing-masing. Dan apa yang mereka hasilkan, itulah yang mereka terapkan. Artinya kalau di satu negeri terlihat, maka mereka besok hari berpuasa. Tapi di negeri yang lain hilal tidak terlihat, mereka sempurnakan Syaban. Kapan ini terjadi? Apabila mereka tidak saling berdekatan. Ya, dikatakan di sini, adapun dasar dari pernyataan ini, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Quraib. Ya, Quraib bercerita bahwasanya Ummu Fadl binta Harith bintal Harith radhiyallahu taala anha mengutus Quraib untuk menemui Muawiyah ibnu Abi Sufyan di negeri Syam. Dari Madinah Quraib diutus ke negeri Syam. Faqal, maka Quraib bercerita, faqadimtu asyama faqadaitu hajatiha. Aku pun sampai di negeri Syam, maka aku melaksanakan amanat dari Ummu Fadl. Karena Quraib diutus oleh Ummu Fadl. Lalu apa yang terjadi? Wastuhilla alayya Ramadanu wa ana bisyam. Ketika hilal Ramadan itu terlihat, aku sedang di negeri Syam, yaitu sedang di Damaskus. Ya, ibu kota Syria hari ini ya. Aku sedang di Damaskus, kata Quraib. Faraitul hilala lailatal jumu'ah. Aku ikut melihat hilal di malam Jumat. Ya, Quraib ikut melihat hilal di malam Jumat. Summa qadimtul madinata fi akhiri asyhar. Di akhir bulan, sebelum Ramadan habis, aku balik lagi ke kota Madinah. Ya, jarak antara Madinah dengan Syam jauh. Ya, jauh. Di akhir bulan aku kembali lagi ke Madinah. Fasa'alani Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian aku ditanya oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas. Apa kata beliau? Beliau menyebutkan tentang permasalahan hilal. Mata ra'aitumul hilal. Wahai Quraib, kamu kan lagi di Damaskus tuh kemarin. Itu hilal di Damaskus kelihatan hari apa? Maka Quraib menjawab, kami melihat hilal malam Jumat. Ya, kami lihat hilal malam Jumat. Faqal, Ibnu Abbas bertanya lagi, hal anta ra'aitahu? Apakah kamu melihatnya langsung, wahai Quraib? Maka Quraib menjawab, na'am, betul, saya melihatnya. Wa ra'ahu an-nas, dan bukan hanya saya yang melihat hilal, manusia yang lain pun banyak yang melihat. Wasamu wasama Muawiyatu. Maka saat itu manusia berpuasa dan Muawiyah pun berpuasa. Karena saat itu pemimpinnya namanya Muawiyah radhiyallahu ta'ala an. Salah seorang sahabat yang diamanatkan menulis wahyu. Salah satunya Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Faqal, maka ibnu Abbas berkata, lakinna ra'ainahu lailatas sabt. Tapi kami di Madinah melihatnya malam Sabtu. Di Damaskus kelihatan hilal malam Jumat. Di Madinah sehari setelah sesudahnya. Ya, malam Sabtu. Artinya, ketika hilal terlihat di Damaskus malam Jumat, hari Jumatnya mereka puasa. Sedangkan di Madinah, hilalnya terlihat malam Sabtu. Artinya baru hari Ahadnya mereka berpuasa. Ya. Ini kasus yang terjadi. Lalu dikatakan di sini, falanazalu nasumu hatta nukmil 30. Dan kami masih puasa ini. Kami ingin menyempurnakan menjadi 30 hari. Kecuali kalau kami melihat hilal. Ya, tentunya hanya 29. Fakultu, maka Quraib bertanya kepada Ibnu Abbas, awala taktafi biru'yati Muawiyata wasiyamihi? Oh, wasiyamuhu ya. Apakah tidak cukup saja dengan ru'yahnya Muawiyah? Toh Muawiyah juga puasa gara-gara ru'yah mereka itu, mereka puasa. Kenapa wahai Ibnu Abbas, orang-orang Madinah tidak menjadikan hasil ru'yah orang Damaskus menjadi dasar hukum pelaksanaan puasa? Apa tanggapan Ibnu Abbas, sahabat Nabi? La, tidak bisa. Hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kami memang diperintahkan oleh Nabi. Artinya kalau taqaraba ammal hukmu. Kalau negeri-negerinya berdekat-dekatan, maka hukumnya mencakup mereka semua. Tetapi apabila taba'ada, mereka saling menjauh antara satu negeri dengan yang lainnya, maka likulli baladin, ya, setiap negeri itu ya ru'yah mereka masing-masing. Seperti negeri Madinah di Jazirah Arab ya, dengan kota Damaskus di negeri Syam, itu masing-masing memiliki ru'yatul hilal. Lalu dikatakan di sini wal bu'du, lalu apa ukuran jauh atau dekat itu? Kalau memang ukurannya adalah jauh atau dekat, maka apa ukuran jauh atau dekat itu? Dikatakan oleh beliau, wal bu'du, standar jauh, kapan satu negeri dianggap jauh? Bikhtilafil matali' kal hijazi wal iraqi wa misr, yaitu diukur dengan perbedaan matla'. Ya, matla', apa itu matla'? Matla'il fajr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Perbedaan terbit. Ya, perbedaan apa namanya? Tempat terbit matahari. Ya, artinya jauh atau tidaknya berbeda terbitnya. Kalau di kita ya sama. Kalau di bagian timur Indonesia terbit matahari ya selisihnya hanya 1 jam misalnya, atau maksimal 2 jam kalau dengan Indonesia bagian timur ya. Tapi ya satu waktu. Tapi Indonesia bersyukur karena kita berada dalam satu administrasi pemerintahan. Jadi lebih mudah untuk diatur ya. Berbeda kalau pecah menjadi banyak negara, na'udzubillahi min dzalik ya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari perpecahan. Lalu dikatakan di sini, jadi ukurannya adalah perbedaan matla', tempat terbit ya. Wakil, sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat di masa fatil qasr. Perbedaan waktu itu ditentukan dengan jarak safar. Kalau sudah 80 kilo, maka waktunya sudah beda. Nah, ini pendapat yang lemah. Sebagaimana dijelaskan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, pendapat yang kedua, pendapat yang sangat lemah. Imam An-Nawawi berkata, innahu dhaif, pendapat yang kedua ini sangat lemah. Wa dhalika li anna al-amra al-hilal la tu'allaq lahu bi masafatil qasr. Karena memang hilal tidak dikaitkan dengan jarak qasr. Ya, tapi dikaitkan dengan matla', ya, matla'. Lalu dikatakan di sini wa yuqbalu fi ramadhana binisbati ila shaumi adlun wahidun dzakarun hurrun mukallafun. Kalau kita bicara tentang Ramadan, itu diterima kesaksian satu orang yang adil, laki-laki, merdeka dan balig. Jadi di dalam menetapkan awal Ramadan itu cukup satu orang saksi. Dengan syarat, kata beliau, saksi itu haruslah adlun, dia orang yang adil. Yang kedua, dia haruslah laki-laki. Yang ketiga, merdeka, mukallafun. Mukallafun nanti mencakup akal, balig dan berakal. Itu mukallaf namanya. Ya. Berarti ketika akan masuk ke dalam ibadah, itu cukup kesaksian satu orang. Selama orang yang bersaksi memenuhi kriteria. Ya, wala yuqbalu fi syairi asyuhuri illa adlani. Adapun di bulan selain Ramadan, itu tidak diterima kesaksian kecuali minimal dari dua orang. Para ulama ketika menganalisa hal ini, kenapa kok dalam syariat dibedakan masuk ke Ramadan persaksian satu orang diterima, tapi selain Ramadan harus minimal dua. Kata para ulama, ini dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian. Ihtiyaton. Sebagai bentuk kehati-hatian. Ihtiyaton fid dukhul ilal ibadah. Wa ihtiyaton fil khuruj minal ibadah. Sebagai bentuk kehati-hatian saat kita akan masuk ke dalam ibadah. Dan sebagai bentuk kehati-hatian ketika kita keluar dari ibadah. Maksudnya apa? Kalau kita bicara hilal Ramadan, maka itu kita bicara masuk ke dalam ibadah. Tapi kalau kita bicara hilal Syawal, itu keluar daripada ibadah. Masuk kepada ibadah tentunya lebih sederhana. Lebih apa namanya, tidak seketat keluar dari ibadah. Karena misalnya, sebagai gambaran sederhana, kalau seandainya pun hilal tanggal 29 Sya'ban yang terlihat itu salah, misalnya salah ya, seandainya salah, kita terima persaksian mereka ternyata salah, maka tidak ada resiko yang kita tanggung. Karena kalaupun kita puasa di tanggal 30 tidak terjadi pelanggaran. Ya, tidak terjadi, karena kan puasa. Beda seandainya kesaksian satu orang itu kita tidak terima. Lalu esok harinya kita anggap tanggal 30 Sya'ban, ternyata benar itu tanggal 1 Ramadan. Celaka kita. Karena harusnya kita dalam kondisi berpuasa, kita malah tidak berpuasa. Itu kalau kita bicara tentang awal Ramadan. Tapi kalau kita bicara akhir Ramadan, itu sama, tapi lebih berbahaya. Artinya begini, kalau kita misalnya tanggal 29 Ramadan, menerima kesaksian satu orang. Kalau benar ya Alhamdulillah, tapi kalau salah bagaimana? Kalau salah kita berbuka di waktu di mana seharusnya kita masih puasa. Oleh karenanya sebagai bentuk kehati-hatian, menentukan akhir Ramadan, ya harus dua orang. Ya, tapi awal Ramadan minimal satu orang. Satu orang tidak sembarangan. Yang memenuhi kriteria tadi apa? Adlun, zakarun, hurrun, mukallafun. Dia seorang yang adil, dia seorang laki-laki, merdeka, dan dia mukallaf. Apa itu mukallaf? Yaitu balig dan berakal. Dia sudah balig dan dia berakal. Adapun dalilnya para pemirsa Niaga TV adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan yang lainnya dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya jaa a'rabiyun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, datang orang Arab Baduy kepada Nabi lalu dia berkata, inni ra'aitul hilala, ya Rasulullah, aku telah melihat hilal. Maka Nabi bertanya kepadanya, atashhadu an la ilaha illallah, apakah engkau bersaksi la ilaha illallah? Naam, betul ya Rasulullah. Atashhadu anna Muhammadan Rasulullah, apakah engkau bersaksi juga Muhammad itu utusan Allah? Maka dia berkata, naam. Faqal, maka Rasulullah bersabda, ya Bilal, adzin fin nasi falyasumu godan, umumkanlah kepada manusia agar berpuasa esok hari. Perhatikan ya, ada orang Arab Baduy datang kepada Nabi mengaku melihat hilal. Apakah Nabi langsung menerima? Tidak. Nabi cek and recheck dulu. Nabi klarifikasi dulu. Anda Muslim? Ya, Muslim. Bersyahadat kan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika Nabi melihat syarat-syaratnya telah terpenuhi, maka Nabi mengambil keputusan menerima persaksian tersebut. Artinya, walaupun orang Arab Baduy ini telah melihat hilal, dia tidak mengumumkannya sendiri. Dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa yang berhak mengumumkan awal Ramadan adalah pemerintah. Ini mirip dengan hadis Ibnu Umar ya, tara'an nas al-hilala fa akhbartun nabi anni ra'aituhu.

Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di pagi hari ini. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Di tempat saya ada kebiasaan kalau wanita lagi haid enggak boleh potong kuku, dan kalau mandi enggak boleh dulu rambutnya dibasahi sebelum bersih haidnya. Apakah ada syariatnya atau cuma kebiasaan yang harus ditinggalkan? Wallahul muwaffiq, ya, saya tidak mengetahui ada dasar dari perbuatan tersebut, ya. Saya tidak mengetahui ada larangan memotong kuku dan juga larangan untuk menyiram air ke kepala ketika dalam kondisi haid. Ya, ini mungkin tradisi, ya. Dan terkadang tradisi itu tidak jarang dikaitkan dengan apa namanya, dengan keyakinan tertentu, akan begini, akan begitu, dan lain sebagainya. Bahkan terkadang dikaitkan dengan perkara-perkara gaib. Ya, tentunya ini harus sangat hati-hati sekali agar kita apa namanya beragama sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan hukum asal segala sesuatu itu boleh-boleh saja selama tidak ada yang melarangnya. Selama tidak ada dalil yang melarangnya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ketika zikir setelah salat subuh dan maghrib disunnahkan duduk tawarruk? Setelah zikir tidak beres, bebas, ya. Tawarruk atau iftiras itu hanya di dalam salat. Bagaimana sudah sering kita bahas ketika kita bahas dulu kitab Matan Abi Syuja, sudah kita bahas bahwa di mazhab Imam Syafi'i salat itu kalau rakaat terakhir tawarruk. Tapi kalau selain daripada rakaat yang terakhir itu duduknya adalah iftirash. Allah alam bisawab. Adapun ketika zikir tidak ada ketentuan bagaimana kita duduk. Ya, selama bentuk duduknya tidak dilarang oleh Nabi, karena ada beberapa jenis duduk yang dilarang, ya. Selama tidak yang dilarang maka tidak masalah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukum menggunakan kaos yang bergambar manusia tapi hanya kepala saja? Kalau berbentuk sempurna, ya, berbentuk wajah dengan sempurna, yang terbaik adalah dihindari. Yang terbaik adalah dihindari. Itu yang paling bagus, ya. Kita dulu pernah membacakan sebuah riwayat. Riwayatnya coba kita baca lagi. Terkait dengan apa namanya, gambar yang menempel di apa? Gambar yang menempel di kain atau di tikar misalnya, ya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, itu pernah kita baca kisahnya, ya, dari Ubaidillah ibni Abdillah bahwasanya ia pernah masuk menemui Abu Talhah Al-Ansari. Ini sahabat Nabi, Abu Talhah Al-Ansari. Lalu di dalam rumah itu ada sahabat yang bernama Sahal ibni Hunayf. Abu Talhah sahabat Nabi, Sahal ibni Hunayf juga sahabat Nabi. Abu Talhah kemudian memerintahkan seseorang untuk menarik permadani yang ada di bawahnya. Ya, lalu Sahal sahabat Nabi bertanya ke Abu Talhah, sahabat Nabi juga, kenapa harus ditarik ini tikarnya? Maka Abu Talhah menjawab, karena di dalamnya terdapat gambar. Itu jawaban Abu Talhah. Dan Rasulullah telah bersabda dalam masalah tersebut, sebagaimana engkau tahu, wahai Sahal. Maka Sahal berkata, bukankah beliau mengatakan kecuali gambar yang di kain, perhatikan kalimatnya, bukankah beliau berkata kecuali gambar yang di kain? Maka saat itu Abu Talhah menjawab, benar, namun hal itu lebih membuat hatiku nyaman. Jadi untuk kehati-hatian yang lebih baik, jangan. Ya, itu lebih utama. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah sahih hadis tentang kita di pemakaman area kuburan, baik itu satu atau lebih satu kuburan, kita harus membuka sendal seperti kita ketika ziarah kubur atau saat kita melewati kuburan dekat dengan jalanan yang kita lewati? Iya, disunahkan kalau kita memasuki komplek pemakaman, ya. Di daerah-daerah kan ada tuh komplek pemakaman, di situ ada 1000 orang, ada sekian ratus orang dikuburkan, pemakaman umum, ya, yang dimiliki oleh daerah, ya, tentunya itu disunahkan kita untuk melepaskan sendal. Tapi kalau sekedar lewat saja dan kita tidak masuk ke area pemakaman tersebut, tidak perlu membuka sendal. Allah alam bissawab. Itu disunahkan oleh Nabi ya. Memasuki komplek pemakaman, kita melepaskan sendal. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah di Kalimantan. Anak perempuan 4 tahun ikut sholat ke masjid dan minta gandeng tangan dengan orang dewasa laki-laki bukan mahram. Wudunya batal atau tidak? Kalau di mazhab Imam Syafi'i dianggap batal. Kalau di mazhab Imam Syafi'i dianggap batal. Ya, tidak dibedakan kecil atau besar, balik atau belum balik, itu disamakan. Walaupun ini masalah khilaf di kalangan para ulama ya, perselisihannya sangat kuat sekali. Ya, sebagian seperti Imam Abu Hanifah berpandangan sama sekali tidak membatalkan wudu. Imam Syafi'i total pasti membatalkan wudu. Dan sebagian ulama seperti Imam Malik dan Imam Ahmad memberikan rincian. Apabila menyentuh dengan syahwat, maka batal. Tapi jika tidak dengan syahwat, tidak batal. Yaitu khilaf di kalangan para ulama ya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berdosakah saya jika saya sholat pindah-pindah masjid? Soalnya ada hadis yang berbunyi, hendaklah seorang sholat di masjid yang dekat dengannya dan jangan mencari-cari masjid yang lain. Ya itu lebih kepada anjuran ya, bukan sebagai satu kewajiban. Ya itu sebagai anjuran saja. Nabi menganjurkan, kalau hadis ini sahih, dipahami bahwa Nabi menganjurkan bahwa hendaknya kita sholat di masjid yang dekat dengan rumah dan tidak perlu mencari-cari masjid. Itu sifatnya anjuran, ya bukan larangan ya, ataupun peringatan, tidak. Menurut saya itu hanya anjuran saja, anjuran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Alam Bissal. Baik. Ini dari Pak Yunus di Lampur 1. Suaranya belum terdengar dengan jelas, Bapak. Iya. Yeah. Pertanyaannya gini Pak Ustaz. Baik. Bapak fokus ke telepon saja, tidak perlu mendengarkan televisi. Halo. Bapak fokus ke telepon. TV-nya boleh dikecilkan dulu atau dimatikan. Oh, iya. Bapak fokus ke telepon. Ya, ini pertanyaannya begini Ustaz. Kecilkan dulu. Apakah kita boleh melanjutkan sholat terawih jikalau imamnya terlalu cepat sholatnya? Begitu Ustaz. Apakah kita boleh mewajibkan? Diulang Bapak. Melanjutkan sholat terawih sampai selesai bubar sama Pak Imam. Kalau bacaannya cepat. Baik. Allah alam bisawab ya. Kalau cepat dalam arti dia bacanya adalah tetap tidak melanggar kaidah-kaidah bacaan, ya tidak masalah. Cepat dalam artian dia bisa membaca dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah. Yang menjadi ukuran kata para ulama adalah pertama tadi bacaannya tidak melanggar kaidah-kaidah membaca Al-Quran. Yang kedua, dia tidak merusak tuma'ninah. Artinya sholatnya masih bisa tuma'ninah. Karena tuma'ninah dalam sholat itu adalah rukun, sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Tuma'ninah dalam sholat adalah rukun. Oleh karenanya, kalau tuma'ninah itu tidak ada, maka sholat tidak sah. Apa ukuran tuma'ninah? Tuma'ninah itu diartikan oleh para ulama, ketika kita ruku, yaitu semua bagian tubuh menempati posisi seharusnya. Misalnya kedua tangan, dia menempati posisi di atas lutut, lalu kepalanya tegak lurus dengan punggungnya, dan paling minimal, sebagian ulama mendefinisikannya, minimal dia sempat satu kali membaca zikir dalam ruku atau sujud. Misalnya sempat membaca Subhanarabbiyal Azim, dalam sujud sempat membaca Subhanarabbiyal A'la, maka itu insya Allah masih tuma'ninah. Tapi kalau kita sujud, belum sempat tubuh kita menempel di tempat sujud, imam sudah bangkit, ini bisa masuk kategori tidak tuma'ninah. Belum sempat kita ruku, padahal kita mengikuti imam, belum sempat kita ruku, dia sudah bangkit lagi. Ini tidak tuma'ninah, jangan kita ikuti. Ya jangan kita melanjutkan sholat, lebih baik sholat sendiri, itu lebih utama daripada sholat di belakang orang yang tidak sah sholatnya. Allah alam bisa. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak. Saat wudu ketika kita mengusap telinga, apakah pinggir telinga itu terbasahi oleh air yang kita usapkan Ustaz? Pinggir artinya luar. Iya, sisi yang di belakang. Sisi pinggir. Iya, sisi pinggir yang daun telinga lah. Baik. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam riwayat ya, dalam riwayat hadis, telunjuk Nabi masuk ke dalam telinga. Telunjuk masuk ke dalam telinga. Lalu ibu jari alias jempol itu di belakang. Lalu diputar. Ya. Ini cara yang paling bagus yang dicontohkan oleh Nabi. Apa namanya? Telunjuk masuk ke dalam lubang. Sudah? Lalu jempol ditaruh di belakang. Lalu setelah itu diputar. Setelah itu diputar. Maka ini menjadikan air mengenai apa namanya? Mengenai telinga secara umum, ya begini. Ya, bahkan pinggirnya pun bisa kena, ya. Coba Bapak coba di rumah, itu bisa kena, ya. Jadi dengan dua jari telunjuk masuk ke dalam, lalu apa? Ibu jari di luar di belakang, tarik ke atas. Lalu bertemu di ujung. Ya, itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Soal zikir setelah Jumat. Pertanyaan saya soal zikir setelah salat Jumat. Salat Jumat itu pengganti zuhur. Maka apa yang berlaku di salat zuhur berlaku di salat Jumat kata para ulama. Zikir yang dibaca di salat zuhur itulah zikir yang dibaca di hari Jumat. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, apakah hasil tanah wakaf bisa digunakan untuk membayar utang saudaranya? Dan apakah zakat mal bisa di dalam bentuk sembako barangkali maksudnya ini? Baik. Yang pertama, Allah alam bissawab, wakaf itu apa namanya? Wakaf tentunya ketika kita katakan itu wakaf, kemanfaatannya tentunya untuk kaum muslimin ya. Itu yang umum kita pahami seperti itu. Wakaf itu adalah habsul asal. Jadi asalnya kita tahan, lalu kita ambil manfaatnya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya bukan untuk kemaslahatan yang sifatnya pribadi. Ya bukan kemaslahatan yang sifatnya pribadi, tapi kemaslahatan yang sifatnya umum. Itu yang pertama. Yang kedua, bolehkah zakat mal dalam bentuk sembako? Hukum asalnya zakat mal ya berbentuk mal, berbentuk harta. Ya oleh karenanya ketika misalnya Nabi mengatakan apabila emas sudah sampai 20 dinar ya, emas itu 20 dinar. Kalau 1 dinar berarti 4 gram kali 20 muncul angka 80 gram. Ya, maka di dalamnya kata Nabi ada rub'ul usyur. Yaitu 2,5%. Ada 2,5%. Maka hukum asalnya dikeluarkan berbentuk uang. Yang dikeluarkan berbentuk makanan itu jenisnya lain, namanya zakat fitrah misalnya. Atau yang sifatnya makanan zakat pertanian. Ya, tapi kalau zakat mal itu hukum asalnya adalah berbentuk uang, ya berbentuk mal, yaitu berbentuk harta, yaitu senilai 2,5% dari nisab yang kita miliki. Ya, Allah alam bisawab. Ada hamba Allah di Jawa Timur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan. Barakallahu fiik Ustaz. Allah ibarik fiik. Ini Ustaz. Apa itu ya hadis ini riwayat ini dari siapa Ustaz seperti ini Ustaz. Gigitlah dengan dua geraham, jangan bercerai-berai itu. Siapa yang meriwayatkan Ustaz ya? Baik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, man amil amalan itu juga itu diwariskan Pak Ustaz. Hadis tentang man amila amalan laisa alaihi amruna. Iya, iya Ustaz. Itu riwayatnya siapa itu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ya tadi hadis yang berbunyi addu 'alaiha bin nawajith. Ya, gigitlah dengan gigi geraham kalian. Kalau saya tidak salah ya, Allah alam bisawab itu adalah hadis riwayat Ashabus Sunan. Ya, Ashabus Sunan ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda hadisnya hadis namanya Irbat Ibnu Sariyah. Ya, Rasulullah bersabda innahu may ya'ish minkum min ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Ya, sesungguhnya siapapun di antara kalian yang masih hidup setelahku akan melihat banyak perselisihan. Ya, wa iyyakum wa innahum may ya'ish minkum min ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Siapapun yang hidup setelahku akan melihat perselisihan yang banyak. Ya, fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajis. Gigitlah dengan gigi geraham kalian, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah dengan perkara yang diada-adakan. Begitu kata Nabi. Hadis ini riwayat Ashabus Sunan, Abu Dawud, Ibnu Majah dan lain sebagainya. Adapun hadis man amila amalan laisa alaihi amruna itu hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah bersabda man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak kami perintahkan maka dia tertolak. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim lapasnya man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengadang-adakan perkara yang baru dalam agama yang tidak kami perintahkan maka dia tertolak. Allah alam bissawab. Ada penelepon dari Medan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya Pak Ustaz. Silakan. Apakah ada doa untuk menghentikan peperangan Pak Ustaz? Soalnya Pak Ustaz saya khawatir, saya sedih dan prihatin dengan banyaknya perang di Ukraina ini Pak Ustaz. Yang kedua Pak Ustaz, bagaimana kita bersabar Pak Ustaz dengan ulah seorang murtadin yang menghina Al-Qur'an dan Yusuf itu? Itu di Pak Ustaz. Soalnya dia tahu kali Pak Ustaz. Itu Pak Ustaz, kata-kata yang lebih viral itu Pak Ustaz. Yang mengatakan Al-Qur'an itu direvisi lah. Itu sama pada pilihan Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Baik. Allah alam bisawab ya. Apakah ada doa untuk menghentikan peperangan? Saya tidak tahu Bapak. Saya tidak tahu ada doa khusus yang diajarkan oleh Nabi untuk kalau dalam peperangan ada, tapi itu konteksnya kita berhadap-hadapan dengan mereka. Ya, doa Nabi Daud kalau saya tidak salah ya dalam Al-Qur'an. Doanya apa itu wasabbit aqdamana wangsurna 'alal qaum rabbana afrig 'alaina sabran rabbana afrig 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ya Allah curahkan ke dalam hati kami kesabaran, wa tsabbit aqdamana tetapkan, kokohkan langkah kami, wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami atas orang-orang kafir. Itu konteksnya kalau kita yang berperang. Ya, Rasulullah bersabda dalam hadisnya, la tamannau liqa'al adu. Jangan kalian berharap bertemu dengan musuh. Fa idza laqituhum fasabbitu wadhkurullaha katsira. Jangan kalian berharap bertemu dengan musuh, tapi kalau sudah berharap jangan lari, tetaplah kalian sabar dan perbanyaklah berzikir. Itu yang kita dapatkan dalam agama kita. Ya, tetapi kalau itu kaitannya dengan orang-orang yang dua-duanya tidak beriman kepada Allah, ya mayoritas mereka adalah negeri yang tidak beriman, maka kalau kita lihat sikap Nabi ya Nabi tidak masuk ke dalam perselisihan mereka. Sebagaimana pernah terjadi pada perang antara Romawi dan Persia. Walaupun Nabi agak cenderung kepada orang-orang Romawi, karena memang mereka adalah ahlul kitab dibandingkan dengan orang-orang Persia. Tapi kita lihat Nabi tidak masuk ke dalam perdebatan tersebut. Ya, jadi saya tidak mengetahui ada doa khusus terkait dengan menghentikan peperangan. Yang kedua, masalah bagaimana kita bersabar ketika ada seorang yang murtad, lalu dia berani menggugat ayat-ayat Quran, katanya dihapuskan 30. Ini tentunya sudah sangat berbahaya kalau kita kembalikan ke hukum Al-Quran ya. Karena diantara yang menjadikan seseorang berubah statusnya dari kafir yang zimmi, kafir yang dilindungi, menjadi apa namanya, menjadi kafir yang harbi, adalah kata Allah, wa ta'anu fi dinikum. Ya, jadi dia menggugat 300 ayat dalam Al-Quran, maka ini sudah berubah statusnya. Dari tadinya dia kafir zimmi, kafir yang harus dilindungi, yang dihargai, diberikan hak-haknya, menjadi kafir harbi. Itu yang saya pahami dari Al-Quran ya. Allah katakan, wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri fa'innahum la aimana lahum. Ya, wa ta'anu. Ini saya bacakan ayatnya ya. Surat At-Taubah ayat 12. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan jika mereka melanggar janji mereka, setelah ada perjanjian, melanggar janji, dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, dan mudah-mudahan mereka berhenti. Dan juga saya mendengar berapa hari yang lalu, apa itu Menko Polhukam ya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, siapa Pak Mahfud MD atau siapa itu, sudah mengeluarkan pernyataan agar harus segera diperiksa. Jangan sampai nanti, mohon maaf, umat yang bergerak bahaya nanti. Ketika pemerintah tidak hadir ya dengan perannya sebagai pelindung ya, maka yang berbahaya nanti hukum jalanan. Itu yang sangat berbahaya, tidak akan terkendali. Ya, oleh karenanya kewajiban para aparatur negara, apalagi yang muslim, Anda akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda adalah para komandan, para jenderal, lalu agama kita dihina, lalu Anda asik saja diam, tentunya ini Anda berat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ya kita apa yang bisa kita lakukan? Ya, ya, hukumannya jelas ini. Dan lucu, kadang kita sebagian kaum muslimin marah besar ketika tokohnya dihina, marah besar ketika kebudayaannya dihina, tapi giliran Al-Qur'annya dihina, Al-Qur'annya dilecehkan, digugat, diam, sunyi, sepi. Tidak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh seperti itu. Harusnya dibalik. Perselisihan dengan seorang muslim harusnya dibangun di atas kasih sayang. Itu dengan orang muslim. Tapi dengan orang-orang yang kafir, asyidda, keras, tegas. Tapi sekarang dibalik terkadang kepada orang-orang kafir, malah ruhama, berkasih sayang, lembut. Tapi giliran dengan orang muslim, asyidda. Nah, ini kesalahan di dalam memahami akidah. Namanya akidah al-wala wal-bara. Jelas ya Pak ya? Jadi ini pelanggaran yang berat. Ya kalau di zaman Umar ini ya sudah. Ini puncak hukuman. Ya, puncak hukuman ya. La haula wala quwata illa billah. Apa amalan yang paling baik di bulan Syakban dan contoh dari Nabi apa saja? Ini sudah kita baca dulu di pertemuan yang pertama. Ada hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari hadis Usamah bin Zaid bahwa Nabi banyak puasa di bulan Syakban. Lalu Usamah berkata, "Kenapa kau banyak sekali puasamu ya Rasulullah?" Maka beliau berkata, "Dzalika syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajab wa Syakba wa baina Rajab wa Ramadan." Itu adalah bulan yang banyak dilalaikan manusia. Dia ada di antara Rajab dan Ramadan. Wa uhibbu an turfa'u fihi a'malul ibad ila rabbil alamin. Di bulan itu amal manusia diangkat ke sisi Allah, dan aku senang saat amalku diangkat ke sisi Allah, aku dalam kondisi berpuasa. Jadi puasa adalah amalan yang paling banyak dilakukan oleh Nabi di bulan Sya'ban. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahramkah anak perempuan dari istri pertama dengan anak laki-laki dari istri kedua? Bukan ya. Anak perempuan dari istri pertama dengan anak laki-laki dari istri yang kedua. Kalau seorang laki-laki, jelas, menikah dengan dua orang perempuan yang sudah pernah menikah, wanita yang pertama membawa anak perempuan, wanita yang kedua yang dia nikahi membawa anak laki-laki, maka mereka bukan mahram, mereka boleh saling menikah. Lain cerita kalau nikah dengan wanita pertama punya anak perempuan, nikah dengan wanita kedua punya anak laki-laki. Ah, ini kakak adik, satu bapak namanya. Tapi kalau tidak ada ikatan bapak, ya tidak ada juga ikatan ibu, maka mereka bukan siapa-siapa. Artinya mereka boleh saling menikah. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh kita pakai baju batik yang seperti bermotif burung? Kalau tidak sempurna tidak masalah ya. Kalau tidak sempurna tidak masalah. Lalu bagaimana kalau sempurna? Lebih baik ditinggalkan. Tadi sudah kita baca hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Hadisnya Thalhah dan hadisnya siapa tadi? Sahal ibni Hunayf ya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh kalau kita lagi puasa sunat kita berbuka karena matahari sudah tenggelam? Kebetulan dari atas rumah Anda bisa melihat jelas tempat-tempat masuknya matahari, sedangkan azan belum berkumandang. Ya kalau kita yakin, kalau kita yakin, tapi kalau kira-kira ada pohon yang menghalangi, ada gunung yang menghalangi, atau ada, tapi kalau yakin bahwa matahari benar-benar sudah tenggelam, ya sudah. Ya, Allah alam bissawab. Tadi sudah kita baca. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah faedahnya kalau kita mengaminkan orang berdoa? Ya artinya kita mengatakan ya Allah kabulkanlah doa orang itu. Faedahnya kita ikut berdoa. Faedahnya kita ikut berdoa. Baik, pertanyaannya masih banyak tetapi waktu yang terbatas. Insyaallah besok kita bacakan lagi beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk istiqomah dalam menuntut ilmu, lalu ikhlas dalam beramal ibadah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua dengan bulan suci Ramadan. Ini yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.